Apakah diperbolehkan menceritakan kisah Israiliyat? Kisah Israiliyat ini kisah yang berasal dari Bani Israel. Dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Yang pertama, kisah yang dibenarkan di dalam syariat kita. Maka diimani. Ya, diimani. Nomor dua, kisah yang didustakan dalam Islam. Maka ditolak. Yang ketiga, yang tidak ada keterangan. Tidak ada dalil yang menolak, juga tidak ada dalil yang membenarkan. Maka sikap kita tawakuf. Tawakuf itu no comment. Ya. Dipahami? Menahan diri. La yamil ila tasdiq, wa la yamil ila arad. Tidak membenarkan, juga tidak menolak. Ya. Apakah boleh diceritakan? Boleh. Asalkan tidak terlalu sering. Satu. Ya, dan kebanyakan Israiliyat tidak membawa faedah, walaupun tidak semuanya, tapi kebanyakan. Ya, seperti penentuan nama orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disinggung dalam Al-Quran, penentuan warna anjing Ashabul Kahfi. Ya, itu ada dalam Israiliyat. Bahkan ada khilaf apa warna anjingnya. Ya, kuning kah atau hijau atau biru neon. Ya. Tapi itu semua enggak ada faedahnya. Antum tahu enggak menambah iman, antum enggak tahu tidak membahayakan. Jadi pahami? Aywa. Ya, kalau modelnya seperti ini lebih baik kita mencukupkan diri dengan kisah-kisah yang lebih bermanfaat, yaitu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an.